seseorang melakukan jual beli di OLX atau toko bagus atau media jual beli online yang lain. Jual beli ketika tidak diketahui barangnya, artinya tidak dilihat langsung, tapi bisa disebutkan kriterianya, kemudian tentunya syarat-syarat yang lain ya, bahwa memang betul-betul ada barang tersebut dan ada di sana jual beli, ada di sana taqabud dengan transfer uang ke rekening dan dikirimnya barang dan kita terima, maka itu jual beli yang sah. Tapi ketika ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan atau di sana ada cacat, maka secara syar'i, sebatas yang saya ketahui, dia punya hak khiyar yang disebut dengan khiyarul aib. Khiyar ini artinya hak untuk mengembalikan atau melangsungkan, ya. Dia punya pilihan. Pilihan untuk rela dengannya atau untuk tidak rela sehingga dia mengembalikan. Ya. Itu secara syar'i punya hak khiyar kalau tidak sesuai dengan yang disebutkan. Kalau sudah sesuai maka sudah tidak ada masalah dan sah insyaallah.